pernah kau cinta aku. Jangan pernah kau sekutukan aku. Apabila kau anggap perlu aku biarkan. Tapi bila kau anggap perlu aku biarkan.